الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في كتاب المضية وقد ذكر أن المشركين ما ابتدعوه من الدين. Lalu Syekh menjelaskan maksudnya orang-orang musyrik, ya, mereka juga telah berbuat, ya, kebid'ahan, ya, itu mengadakan sesuatu di dalam perkara agama, ya, berkaitan dengan alladhi fihi tahlil al-haram, menghalalkan sesuatu yang haram ataupun sebaliknya, mengharamkan, wa tahrimu al-halal, mengharamkan sesuatu yang haram ataupun menghalalkan, mengharamkan sesuatu yang halal atau mengharamkan sesuatu yang haram. Wa ibadatullah, demikian pula mereka mengadakan suatu ibadah, ya, tentunya bima lam yushar, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak mensyariatkannya. Bima lam yushar illa fi mithli qawli ta'ala, seperti di dalam ayat, ya, di surat Al-An'am ayat ke 138. وقالوا هذه أنعام وحاث حجر لا يطعمها. Jadi mereka mengatakan di dalam ayat tersebut, ya, diceritakan. Jadi orang-orang musyrikin mengatakan bahwasanya hewan-hewan ternak ini dan juga apa, tanaman itu terlarang. Dilarang, la yat'amuha, tidak boleh dimakan, illa man nasya, kecuali yang kami kehendaki. Itu menurut anggapan, bin nasya man nasya biza'mih. Wan'amun hurrimat duhuruha, dan ada pula hewan tunggangan yang tidak boleh dipakai untuk ditunggangi. Wan'amun la yadhkuruna asmallahi 'alaihi iftiran 'alaihi. Kemudian ketika menyembeli, jangan membaca bismillah. Itu kebid'ahan yang mereka lakukan. Tidak boleh memakan hewan ternak, ya. Jadi ada sebagian hewan ternak yang tidak boleh dimakan, yang mereka khususkan untuk berhala-berhala mereka, apakah itu air susunya ataukah hewan untuk dimakan ataupun juga yang ditunggangi, dikendarai, ada yang dilarang oleh mereka. Jadi mereka mengadakan sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjelaskan hal demikian. Ini di dalam surat Al-An'am. Kemudian di dalam surat yang lain, ya, surat Al-A'raf. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai anak cucu Adam, janganlah kalian itu tertipu dengan apa, rayuan atau bujukan syaitan. Karena syaitannya telah mengeluarkan bapak kalian dari surga. Ila qawlihi wa idza fa'al fahisyatan. Dan apabila mereka melakukan suatu perbuatan yang keji, ya, mereka berdalilkan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Jadi kami telah mendapati bapak ataupun nenek moyang kami sudah melakukan demikian. Ya. Wallahu amarana biha. Bahkan Allah juga telah memerintahkan hal demikian. Ya. Karena sudah takdirnya seperti itu, kata mereka. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Lalu katakanlah kepada mereka, sungguhnya Allah itu tidak pernah memerintahkan sesuatu atau perbuatan yang keji, yang jelek, perbuatan dosa. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian ketahui terhadap Allah? Bahkan qul amara rabbi bil qist. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk senantiasa berbuat yang adil. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid, dan menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika salat. Inda kulli masjid ila qawlihi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jadi makanlah dan minumlah, tapi jangan sampai berlebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berbuat musrif, berlebihan. Qul man harrama zinatallahi allati akhrajal ibadi wattayyibat minariz. Bahkan katakanlah, siapa yang sudah mengharamkan perhiasan Allah? Ya, berupa pakaian kemudian tidak boleh pakai. Padahal Allah sudah memberikan rezeki kepadanya yang harus dipakai, yang dipakai li ibadihi wa thayyibat minar rizq, kemudian memberikan rezeki yang baik. Ila qawli ta'ala qul inna ma harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithmal baghy bi ghairi al haqq wa an tushriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa antakula ala Allah ma la ta'lamun. Jadi orang-orang yang dia mengharamkan, qul inna ma harrama rabbil fawahish, yang telah mengharamkan al fawahish, yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepadanya al fawahish. Jadi Allah mengharamkan perbuatan yang keji, sedangkan mereka justru perbuatan keji itu adalah perintah Allah. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala rabbia, yaitu harrama rabbil fahish, yang telah mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang terlihat ma dhahara minha wa ma batan, ataupun yang tersembunyi, dan juga perbuatan dosa, perbuatan zalim, ya, bi ghairil haq. Wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun mengharamkan perbuatan syirik. Ya, tidak ada burhan, tidak ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala atau keterangan. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bahkan kalian berani mengucapkan sesuatu terhadap Allah sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Nah. Jadi mereka ihtaju bil qadar ala kufrihim wa ma'asihim. Ya, mereka berhujjah dengan al-qadar, dengan takdir. Ya, karena sudah terjadi atas perbuatan kekufuran mereka, perbuatan syirik, perbuatan dosa, perbuatan al-fawahish, keji, dan yang lain. Ya. Demikian pula wa kadzalika al-jabariyah was-sufiyah. Mereka juga sama, ya, berdalilkan dengan hal demikian. Ya. Jadi menganggap hal ini sudah ada dari dulu. Ya. Sudah terdapat pada nenek moyang mereka, anggapan mereka. Nah. Jadi wa idza fa'alu fahisyatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Itu dalil yang mereka lontarkan bahwasanya perbuatan yang sudah mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan keji itu berdalilkan dengan kami sudah mendapati hal ini sudah dari dulu, ya. Perbuatan syiriknya, perbuatan dosa yang lainnya yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kami. Jadi kami hanya meneruskan saja. Ya dan billah. Al-musyrikun ibtada'u fi syara' tahlil haram wa tahrimul halal. Ya. Jadi orang-orang musyrikin, ya, mereka berbuat kebid'ahan di dalam syariat. Ya. Itu berkaitan dengan apa? Di antaranya menghalalkan yang haram dan juga mengharamkan yang halal. Ya. Kemudian juga mereka faqad kanu yaj'aluna qisma min zuhurim wa khurusihim lillah. Nah. Bahkan mereka pun ada yang memilah, ya, atau membagi-bagi hasil panen mereka, ya, dari tanaman dan juga ternak-ternak mereka. Ya. Jadi kisman li asnamihim la yakulunahu. Itu ada makanan, ya, baik dari ternak ataupun apa tanaman, ya. Tanaman mencakup sayuran, buah-buahan, ya, dan yang lain, ya. Itu kalau diperuntukkan untuk berhala-berhala mereka, tentunya mereka la yakulunahu, tidak akan memakannya, sudah dibiarkan, ya. Seperti orang memberikan sesajen, nah, itu ada hujah mereka tadi, ya. Sudah mendapati wajah faal faisal dan kalu wajah dah ani abahana. Jadi dari nenek moyang kami sudah demikian. Jadi tinggal meneruskan warisan yang jelek tersebut. Iya dan bilang. Hadalillah. Apabila ini diperuntukkan untuk Allah baru mereka mau makan. Ya ta'abbadunillah fabtadu ma'alam isyarat lahum. Tentunya hal demikian itu bukan syariat yang Allah turunkan. Nah. Bahkan waja'alu lillahi mimma dara min al-hath wal an'ami nasiba fa qalu hada lillahi bi za'mihim wa hada li syurakaina. Ya, kemudian dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka membagi hasil bumi ataupun ternak. Ya. Jadi mereka sudah menyiapkan waja'alu lillahi dara min al-hath, baik itu yang dari tanamannya wal an'am ataupun hewan ternaknya nasiban. Faqalu hada lillah, ini untuk Allah, bizamihim, itu anggapan mereka. Wa hada li syurakaina, dan yang sebagiannya lagi untuk berhala-berhala kami, kata mereka. Jadi faj'aluna minaz-zuru wal mawashi kismain. Jadi telah membagi dari hasil buminya itu, dari hasil tanamannya itu, dan juga ternaknya, itu dua bagian, kismain, kisman lillah wa kisman lil asnam, dan juga untuk berhala. Nah, itu hukum yang mereka dapati. Bahkan ada yang mengistilahkan al-bahirah wal-wasilah wal-hami, ya. Nah, itu anggapan mereka yang mana diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, ma ja'alallahu min bahirati wala sa'ibah wala wasilati wala ham. Ya. Jadi Allah sekali tidak pernah mensyariatkan adanya al-bahirah dan juga sa'ibah ataupun wasilah wala ham. Walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa aktsaruhum la yaqilun. Akan tetapi orang-orang kafir tersebut, mereka membuat kedustaan terhadap Allah. Dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Nah, jadi abahirah itu apa? Unta betina yang air susunya tidak boleh diperah oleh seorang pun. Ya. Jadi ini kalau dibiarkan berarti khusus apa? Khusus berhala. Ya. Itu namanya bahirah. Ya. Kalau saibah, ya. Itu unta yang dibiarkan bebas. Jadi gak boleh apa-apain. Nah, ini untuk berhala juga. Ya. Jadi tidak boleh dipekerjakan. Ya. Tidak boleh diambil dagingnya dan sebagainya. Nah, ini diperuntukkan untuk apa? Berhala mereka. Nah, itu diantara apa? Anggapan mereka yang semuanya diperuntukkan untuk berhala-berhala mereka. Iya, alhamdulillah. Nah, kemudian di sini dzakar Allah Subhanahu wa ta'ala fi surat Al-Arab ma fa'alu iblis mal abawain. Yang mana ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitan. Jadi kita sebagai cucu dari Nabi Adam jangan sampai tertipu. Jangan kalian tertipu dengan rayuan ataupun bujukan syaitan. Yang mana syaitan itu sudah mengeluarkan bapak kalian dari surga. Kama akhraja baikum minal jannah. Nah. Wa annahu hawala ma'ahuma ayyuti'ahu liyubdiya lahumu ma wuriya anhuma min sawatihim. Bahkan sudah membuka auratnya. Ya. Sampai mereka itu memakan akala minasyajar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makannya. Nah, ini bujukan syaitan begitu kuat. Ya. Karena syaitan sendirinya iblis laknatullah sudah bersumpah lau yanhum ajmain, aku akan menyesatkan seluruh manusia. Lau yanhum ajmain illa, kecuali min ibadaka al mukhlasin, kecuali orang-orang yang masih beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi kita harus memperbanyak apa? Ibadah kepada Allah dengan ikhlas agar terhindar dari rayuan bujukan syaitan yang menyesatkan. Nah, karena syaitan ini menginginkan agar manusia itu mengikutinya untuk menemaninya di dalam neraka lau yanum ajmain. Nah, ini diantara kebidahan-kebidahan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang musyrikin, yang mereka memperuntukkan hewan ternaknya dan juga hasil buminya sebagian untuk berhala-berhala mereka, yang mereka anggap ini adalah perbuatan yang benar. Ya dan billah. Nah. Jadi wa haula qad samuna ma ahdathu min al bidah haqiqah kama samuna ma yashaduna min al qadar haqiqatan. Jadi mereka menganggap ini adalah perbuatan yang benar sesuai dengan apa? Min al qadar haqiqatan. Ya. Tentunya wa tariq al haqq indahum huwa as-suluk alladhi la yataqayyad sahibu bi amr syari wa nahi. Ini sama seperti orang sufi ya. Yang mereka melakukan suatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah, bahwa ini adalah kami adalah orang-orang yang khawas. Ya. Tidak terkena syariat. Jadi bebas. Kami melakukan apa saja terserah. Ya. La yataqayyad sahibu bi amri syari' wa nahyi. Tidak ada larangan, tidak ada perintah yang membebani mereka. Nah, jadi sesuai dengan apa? Keinginan mereka sendiri. Ya dan billah. Nah, maka penting untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar senantiasa dikuatkan iman dan juga ikhlas ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.